bukan bagiku, tiada pesan dan berita. Apakah ku berdosa karena mengharap cinta? Mengapa tak kau rasa yang ku rasa? Cinta murni.